Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اختفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي رحمنا الله وإياكم. الحمد لله بشكر تفضل الله سبحانه وتعالى. Pada pagi yang berkah ini insyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Minhaj atau Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kita masuk pada bab baru, yaitu bab kitab baru ya. Kitab Adabul Qasbi Wal Ma'ashi Wa Fadlihi Wasihhatil Mu'ammalati Wama Yata'alaku Bidhalika, yaitu kitab tentang adab-adab Al-Qasbi, usaha mencari rezeki, Wal-Ma'ashid, mencari kehidupan, Wafadlihi, dan keutamaannya, Wasihhatil Mu'ammalati, dan benarnya bermuamalah, bagaimana cara mencari rezeki yang benar, bermuamalah dengan hamba dengan benar. Wa ma ta'alaku bidzalik, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Maka pembahasan kedua ini dari ar-rubu'u atsaniyah, dari seperempat yang kedua, adalah bagaimana Syekh rahimahullahu taala ingin menjelaskan serta mengajak kaum muslimin agar gemar bekerja, usaha. Dan ini bagian hak kita atau kewajiban kita sebagai hamba di dunia. Tapi juga Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana muamalah yang benar dalam mencari rezeki tersebut, sehingga rezeki yang didapatkan bukan dari rezeki yang haram, bukan dari rezeki yang bisa menghambat dirinya melaju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullah mengatakan, i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala fi latifi hikmatihi ja'alad dunya dara tasabbubi wa iktisabi taratan lil ma'ashi wa taratan lil mi'ad. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutan dan hikmahnya menjadikan dunia ini sebagai negeri yang dengannya sebab seorang akan mendapatkan bagiannya, yaitu dengan cara iktisab, berusaha, bekerja. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah didapatkan dengan sebab. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan rezeki langsung kepada kita dari langit, tapi melainkan dengan sebab. Ya. Maka segala sesuatu yang kita raih di dunia ini, semuanya ada sebabnya, ada perantaranya. Ya. Beda dengan nanti negeri akhirat. Apa yang kita minta ada, apa yang kita inginkan ada. Ya. Dan sebab itu yang Allah jadikan dengannya kita bisa meraih keinginan kita itu adalah dengan iktisab, usaha, bekerja. Ya. Taratanil ma'ashi, sekali dunia ini diusahakan untuk kehidupan kita di dunia. Wataratan lil mi'ad, dan sekali pula dunia ini kita usahakan untuk negeri akhirat. Jadi usaha kita di dunia ini ada dua. Yang pertama, usaha bagaimana kita menghidupi diri kita, ya, berada di dunia sampai ajal kita, untuk mempertahankan hidup di dunia. Yang kedua adalah kita berusaha untuk mencari bekal ke negeri akhirat, negeri yang dengannya semua hamba akan kekal, berkekalan di sana. Inilah dunia. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat usaha untuk, ya, menyimpan modal kita baik di hari tua atau hari setelah kematian. Tentu bekal untuk hari setelah kematian lebih dibutuhkan daripada bekal ketika sudah tua. Wa nahnu nuridu adzaba at-tijarati was-sina'ati. Dan kami, kata Syekh rahimahullah, ya, akan menjelaskan tentang adab-adab ini. Adab-adab bagaimana seorang berjual beli, bagaimana seorang memproduksi, dan seterusnya. Wa turratil iktisabi wa asbabiha wa nusrihi wa nusrihuha. Karena dorongnya, pentingnya berusaha ini, dan pentingnya sebab-sebab seorang mendapatkan apa yang diinginkan, maka kami akan menjelaskannya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, muqaddimah pada kitab Adabul Kasbi ini sudah cukup, walau dua paragraf, ya, syarahimah, atau dua kalimat, bukan dua paragraf, ya, dua kalimat syarahimahullah taala menyebutkannya, bahwa dengan kelembutan dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara apa? Berusaha. Jadi kalau antum ingin meraih suatu, ya, usaha. Ya. Minimalnya apa? Keluar rumah. Berjalan. Ya. Mencari apa rezeki Allah dengan sebab-sebab itu. Kita tidak tahu sebab yang mana yang akan Allah turunkan rezeki kepada kita, apa yang kita inginkan. Kemudian berikutnya, faslun fi fadlil qasbi wal hasu alaih. Ya. Pasal fil fadlil qasbi wal hasu alaih. Pasal tentang keutamaan berusaha dan perintah untuk berusaha. Qala Allah Subhanahu wa taala, ya, ini perintahnya adalah ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Naba ayat 11. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu siang itu adalah sebagai ma'asha, sebagai tempat mencari kehidupan, mencari rezeki, mencari usaha, ya. Fadzakarahu fi ma'radil imtinan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menyebutkan an-nahar ini tempat untuk kita beraktivitas, ya, an-nahar. Wa hadzal qaul 'alal aghlab. Dan ucapan ini tentu di atas keumuman. Umumnya manusia secara umum itu mereka mencari rezeki beraktivitas di siang hari atau malam hari. Siang hari, ya. Dan ini mayoritas manusia demikian. Dan inilah yang sesuai dengan fitrahnya. Seorang yang bekerja di siang hari itu akan terasa lebih fresh, karena di malam hari tempat untuk istirahat. Namun tidak berarti tidak boleh seorang bekerja di malam hari. Ya. Juga qala Allah wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 10. Allah menyebutkan wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Dan kami jadikan bagi kalian fiha, di dalamnya, ya, di dunia, ma'ayisha, tempat-tempat berusaha, tempat-tempat mencari kehidupan, qalilan ma tashkurun, namun sedikit dari mereka yang bersyukur. Saudara yang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di dunia ini bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita kecuali dunia sudah siap untuk menerima kita. Dunia Allah sudah siapkan dengan sebagai fasilitasnya untuk kehidupan kita. Tidaklah seorang anak lahir di dunia ini keluar daripada rahim ibunya kecuali matahari telah terbit, kecuali rembulan telah menerangi, siang dan malam sudah menyelimuti dan sudah ada kehidupan. Maka kalau masalah rezeki, masalah makan dan minum, masalah pakaian, mesti kita tidak takut dengan hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kepada kita sebelum kita dilahirkan. Ketika kita ditiupkan ruh pada 40 hari yang ketiga. Ya, bikat bi rizqihi, ditulis tentang rezekinya. Wa ajalihi, tentang ajalnya. Sakiyun aw sa'idun, dia orang yang bahagia atau orang yang sengsara, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikatnya. Ya. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini mengatakan wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Dan kami jadikan kepada kalian di dalam kehidupan kalian adalah nikmat untuk kalian hidup itu. Ya qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit dari mereka yang bersyukur. Maka kita orang yang hidup di dunia, maka kita mencari ma'aisha. Mencari kehidupan dunia. Ya. Tidak benar bila seorang tujuan akhir dari kehidupannya adalah kehidupan akhirat, kemudian dia meninggalkan dunia. Juga tidak benar. Karena seorang selama hidup di dunia, dia tidak bisa meninggalkan dunia. Ketika dia meninggalkan dunia secara utuh, menghambakan diri kepada sang pencipta, maka dia menjadi orang-orang yang terhina. Seperti rahib-rahib di luar agama Islam. Mereka fokus dalam urusan akhirat bersama agama yang keliru. Kemudian mereka makan, minum, meminta-minta daripada masyarakat. Ini tidak diajarkan sama sekali dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini faja'alaha ni'matan wa talaba syukri 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini nikmat. Maka wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meminta agar kita bersyukur kepadanya. Allah perintahkan kita bersyukur kepadanya. Sebagaimana Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain. Walladzi ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alna sam'a wal absar wal fu'ada la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim atau perut-perut ibu kalian. Dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian dipungsikan pendengaran, penglihatan, hati kalian. Agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya. Maka nikmat kehidupan ini. Dan di antara nikmat kehidupan, orang mau berusaha. Orang mau mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala bertebaran di muka bumi. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kan begitu ayatnya? Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh pada kalian untuk salat Jumat, maka segeralah kalian menuju salat Jumat, tinggalkan segala bentuk aktivitas jual beli duniawi, ya. Lagi sibuk-sibuk jual beli, sibuk-sibuk bekerja, sibuk-sibuk tanam, beternak, di kantoran. Dipanggil salat Jumat, kata Allah, tinggalkan semua aktivitas kalian itu menuju salat Jumat. Tapi kalau salat Jumat telah ditegakkan, selesai, silakan bertebaran di muka bumi, kembali kepada aktivitas kalian, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat berapa lama? Mencari rezeki berapa lama? Sungguh mencari rezeki lebih banyak daripada salat Jumat. Memang demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya, Pak, porsi kita mencari dunia kadang lebih besar daripada porsi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah khusus. Sesungguhnya mencari rezekinya bagi orang-orang beriman untuk menghidupi diri dan keluarganya itu sendiri ibadah. Maka setiap gerakan kaum muslimin hendaklah bernilai ibadah. Ya. Maka ini demikian. Sebagaimana Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sekelompok lelaki, sekelompok manusia yang tidak terlalaikan dengan jual belinya, dengan dagangannya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bekerja-bekerja, beraktivitas-beraktivitas, ketika waktu salat dia tinggalkan, dia salat. Ya, ketika puasa dia tetap puasa. Ketika waktu berzakat, dia tidak lupa Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan kita, aktivitas di dunia ini. Tidak bisa tinggalkan antara aktivitas duniawiyah dan aktivitas apa? Ukhrawiyah. Selalu begitu. Bila menepati waktu dunia, maka dunia. Bila menepati waktu akhirat, hendaklah kita ya, mendahulukan waktu akhirat. Ya. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Antum mau masih bisa bekerja, masih bisa mencari kehidupan, masih ada semangat untuk mencari dunia, bersama tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hak-haknya, itu nikmat yang besar yang harus disyukuri. Ya. Jadi orang yang antusias mencari dunia tidak selamanya salah. Yang salah itu antusias mencari dunia dia meninggalkan yang lebih pokok dari dunia, itu akhiratnya. Tapi juga keliru seorang yang punya pemahaman saya ingin akhirat saja, padahal dia hidup di dunia. Karena dia tinggalkan dunianya dengan atas nama juhud, dengan atas nama warok, padahal dia hidup dibantu orang lain. Untuk kehidupannya sendiri saja, dia harus dibantu orang lain. Maka ini seperti rahib-rahib di luar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 198. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia di Rabb kalian. Jadi kita enggak dosa untuk mencari rezeki. Tidak ada sama sekali. Ya. Saya sudah punya jualan ini, mau jualan lagi. Oh, buka lagi. Boleh tidak itu? Boleh. Yang penting tidak pernah lupa dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa dengan hak saudaranya. Di dalam harta itu ada hak Allah, dan ada hak Anda, dan ada hak saudara Anda. Bila itu ditegakkan, ya, maka orang yang semacam ini adalah menyepakati perbuatan sahabat radhiyallahu taala anhum, dan termasuk dari ayat yang Allah sebutkan orang-orang yang tidak pernah terlalaikan dengan niaganya, dengan aktivitas dunianya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai bantahan kepada orang-orang ya, sufia misalnya atau yang semisalnya, yang mereka memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat, uzlah, ya, menyendiri, meninggalkan dunia, hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah juga bersama kekeliruan. Pokoknya kalau orang itu punya cara pandang agama yang keliru, bermanhaj yang keliru dalam agama, maka ibadahnya juga akan keliru. Ya. Nanti akan disebutkan di share di sini bagaimana lebih baik mukhallatha ma'an nas, berbaur dengan manusia, atau uzlah. Nanti ada rinciannya tentunya. Wa fil hadithi ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala talabul halali jihadun. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan mencari rezeki yang halal adalah jihad. Sayang hadisnya dhaif. Sayang di sini hadis yang dhaif, dan dhaif Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Al-Jami'. Ya. Tapi maknanya bisa benar. Jadi dhaif karena disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya dengan dalil-dalil yang umum menunjukkan bahwasanya mencari rezeki yang halal bagian dari jihad. Karena seorang suami yang mencari rezeki, kemudian dia diwafatkan Allah dalam mencari rezekinya itu, apa hukumnya? syahid. Dan syahid itu tidak mungkin tergapai melainkan dari jalan apa? Jihad. Ya, tapi ketika ada dalil yang dhaif, ya, tidak mesti isinya didhaifkan. Karena mungkin ada dalil yang lain yang menguatkannya. Ya, hadis ini dhaif, dengan dalil ini ia dhaif. Tapi maknanya bisa benar. Jadi ada dhaifus sanad misalnya, wa sahihul matan. Ya. Sanad yang dhaif artinya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu betul. Karena Islam mengajarkan demikian. Tapi tidak pernah berhujjah dengan hadis ini atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dhaifnya. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan, ya, Inna Allaha la yuhibbul 'abda al-muhtarif. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai seorang hamba al-muhtarif. Apa muhtarif maknanya? Hah? Apa? Orang yang berusaha. Ya. Tapi ini pun dhaif lagi. Ya. Dhaif enggak? Dhaif di sini. Hadis Abdul Umar wa Tu'afa al-Albani fi Tu'ibil Jami. Sebenarnya Allah mencintai orang-orang hamba yang berusaha. Iya, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang malas. Ya, dan para ulama kita juga tidak mencintai orang-orang yang malas. Ya, kalau seandainya kita ini ikhwan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pekerjaan, kita sudah lamar sana, sudah lamar sini, sudah berusaha sana, berusaha sini, tidak juga mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kita harus makan, menghidupi keluarga kita, maka bekerja apa sajalah untuk menghidupi kita, walau dengan pekerjaan yang dipandang manusia hina sekalipun. Yang penting halal. Itu lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala ketimbang meminta-minta. Contohnya apa misalnya? Sekarang kan dunia PHK nih. Iya. Banyak di PHK-in. Perusahaan pada tutup, pada pindah. Iya kan? Kolap di sebagian ikhwan. Anaknya harus sekolah, harus ini, harus ini. Kadang-kadang sebagian kita ini ditawari ini kadang enggak mau karena gajinya lebih kecil. Ya wajar sih pilih-pilih. Tapi kalau sudah sekian lama antum mau makan apa? Warga antum mau makan apa? Apakah harus antum menunggu belas kasihan saudaranya? Saudaranya sehat. Ketika seperti itu kondisinya, memulung sampah untuk antum jual itu jauh lebih mulia daripada menunggu belas kasihan saudaranya. Ya, hinakan diri kita di hadapan Allah, tapi kita harus mulia di hadapan saudara kita. Begitu harusnya. Bukan juga tidak boleh menerima bantuan orang lain. Boleh. Ya. Dan kita diperintahkan untuk saling menolong, tapi terus mengharapkan bantuan orang lain, ini madzmum, tercela. Ya. Kemudian wa fi afradil Bukhari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadu ta'aman qattu khairu min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawuda kana ya'kula min amali yadihi. Ini hadis sahih. Dikutip oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Jadi dalam hadis Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma akala ahadu ta'aman qattu. Tidaklah seorang memakan makanan, ya, yang lebih baik, ya. Apa ini? Ma akala ahadu ta'aman qattu. Dan tidaklah salah seorang di antara kita memakan makanan saja, ya. Khairun min ayyakula min amali yadihi. Jadi tidak ada seorang dari kita yang memakan makanan yang lebih baik, ya, daripada memakan dari hasil usahanya, dari hasil tangannya. Wa inna Nabi Allah Daud, dan sungguhnya Nabi Allah Daud itu kana yakuna min amali yadihi, dia itu memakan dengan hasil tangannya. Artinya Tidak ada makanan yang lebih utama yang kita makan melainkan dari hasil usaha kita, hasil jerih payah keringat kita. Sampai dicontohkan Nabi Daud itu, siapa Nabi Daud? Man huwa Daud? Apa jabatannya? Jabatan Daud itu apa? Jabatan dia apa? Nabi Daud itu jabatannya apa? Nabi yang dibanggakan oleh kaum Yahudi. Nabi yang dimuliakan kaum Yahudi. Nabi setelahnya dibunuh oleh Yahudi karena ingin seperti dia. Ingin seperti Daud, nabi-nabi setelahnya itu. Daud siapa? Seorang apa dia? Apa jabatannya? Jabatan dia. Kupandai besi itu pekerjaannya, bukan jabatannya. Raja, Allahu Akbar. Raja, di atas presiden lagi dia itu. Absolut kerajaannya. Daud itu seorang raja. Anaknya Sulaiman, seorang raja mewarisi Daud, bahkan bisa melebarkan kerajaannya lebih dari Daud. Itu di antara nabi-nabi Bani Israel yang dibanggakan kaum Yahudi. Kemudian kenapa Yahudi membunuh Isa bin Maryam, membunuh Ilyas Ilyasa, membunuh Yahya bin Zakaria? Karena mereka miskin, lemah, tidak seperti Daud. Tidak seperti Sulaiman. Ini Yahudi. Nah, lihat di sini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya permisalan yang dipermisalkan oleh Nabi SAW itu bukan orang sembarangan. Ketika Nabi SAW membuatkan satu rumusan, kemudian dia memberikan contoh yang sangat mulia. Jadi kebiasaan Nabi SAW ini menunjukkan bahwasanya cerdik, cerdas, dan alimnya Nabi SAW sebagai seorang guru. Dia mengatakan tidaklah makanan yang dimakan oleh seorang di antara kita yang lebih baik daripada seorang itu memakan makanannya dari hasil usahanya. Ya. Kemudian dicontohkan, sungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil jerih payah dirinya sendiri. Padahal dia seorang raja. Seorang raja bisa mengambil haknya, raja milik dia. Tapi dia tidak mengambil apa harta yang dimakan dirinya dan keluarganya dari jabatan rajanya. Melainkan dia tetap pandai besi. Allahu Akbar. Ini Nabi Allah Daud. Makanya Nabi SAW menyebutkan, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh saudaraku Daud. Sebagaimana tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa saudaraku Daud alaihi salam. Wabil hadis akhir dan dalam hadis yang lain disebutkan, ini dalam hadis Muslim, inna Zakaria alaihi salam kana najjaron. Sungguhnya Zakaria itu seorang nabi. Zakaria alaihi salam, dia adalah seorang najjar. Najjar apa najjar? Tukang kayu. Ya, tuang kayu, biasanya ya tuang kayu itu bisa bikin lemari, bisa bikin ranjang gitu ya. Tuang kayu bisa bikin perahu, namanya tukang kayu. Bisa bikin rumah dari kayu, tukang. Tapi bukan tukang bangunan batu, tapi tukang kayu, najar. Atau mungkin keterampilan apa kursi, meja. Ini pekerjaan Nabi Zakaria. Artinya para nabi juga punya pekerjaan yang untuk menghasilkan kehidupannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Adamu alaihi salam harasan wa Nuhu najjaran wa Idris khayatan wa Ibrahim wa Lut zira'in wa Salih tajiran wa Daud zaradan wa Musa wa Shu'aib wa Muhammad shalawatullah alaihi taala ri'atun. Ri'atan. Di sini dari Abdullah bin Abbas disebutkan bahwasanya Adam itu alaihissalam ya harasan, tuang kebun, petani. Jadi Adam alaihissalam pekerjaannya apa dia? Hari-harinya ngapain dia selain dakwah, selain ngajarin ilmu? Bercocok tanam. Ya zaman dulu apa yang ada? Bercocok tanam. So, bapak kita, ibu kita, seorang petani. Jadi bukan seorang pelaut ya. Seorang petani. Hah? Kita berasal darinya, dari keturunannya. Bercocok tanam, ikhwan. Wa nun jaran. Nuh seperti Zakaria, yaitu apa? Tukang kah? Tukang kayu. Makanya Nuh itu buat perahu canggih. Buat perahu ahli dia. Memang najar dia. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi sesuai keahliannya. Kenapa dia buat? Kenapa perahunya Nuh itu? Ya kan? Begitu kokohnya. Padahal semuanya lautan alam semesta ini. Bumi ini semuanya lautan. Ya tentu yang pertama dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kedua juga Allah berikan keahlian yang mumpuni kepada Nuh. Karena dia ahli dalam bidang perkayuan. Ya, ya tentunya zaman dulu perahunya dari apa? Ya dari kayu. Walaupun ada sih pendapat yang mengatakan ini perahunya sudah canggih di masa Nuh ini. Punya teknologi. Bahkan juga ada seorang tokoh yang mengatakan zaman Nuh itu sudah ada handphone. Allahu Akbar. Tapi kalau dilihat dilihat dari hadis dari ayatnya memang bisa mungkin. Tapi untuk mengatakan handphone itu ya enggak tahu gitu ya. Karena handphone baru sekarang adanya kan ya. Karena kan dalam kisah Nabi Nuh ketika naik kendaraan, Nuh sudah naik apa perahu dan anaknya itu di sebelah gunung sana kan, jauh itu jauh. Dan sambil Nuh mengatakan, "Ya bunaya, naiklah kamu ke dalam perahuku." Kata mereka, enggak mungkin ini kecuali ada alat tertentu yang bisa menyebabkan ke sana. Tapi tidak ada penafsiran ulama kita demikiannya. Karena zaman Ibnu Katsir juga enggak ada handphone. Ya. Allahu a'lam. Mungkin dengan teriakan yang bisa sampai ke sana mungkin saja. Ya. Wa Idris fayaton. Dan Idris adalah ahli penjahit, jahit ya, ahli dalam menjahit. Jadi kerjaannya untuk mendapatkan maisha kehidupan. Ini Nabi Idris adalah sebagai profesinya sebagai apa? Sebagai penjahit. Ya, jahit. Ya. Maka kalau antum petani, ada Nabi jadi petani. Kalau jadi tukang kayu, ada Nabi jadi tukang kayu. Kalau jadi tukang penjahit, ada Nabi tukang jahit. Wa Ibrahim wa Lut zira'in. Dan Ibrahim dan Lut juga petani, sama. Berkebun dan sebagainya. Zira'in. Ya. Wa Saleh ta'jiran. Dan Nabi Saleh seorang pedagang. Nah, para pedagang apa? Nabi Saleh, pedagang. Wa Daud zaradan. Daud ini seorang zarad, seorang pandai besi, ahli dalam membuat senjata. Ya, ini Nabi Daud. Jadi kalau antum pandai besi, ada juga nabinya yang profesinya sebagai pandai besi. Wa Musa wa Syuaib wa Muhammad, Musa, Syuaib, Muhammad dan yang lain-lain ini adalah ru'a ri'atan, adalah apa? Penggembala kambing. Bahkan kalau penggembala kambing ini disebutkan dalam hadis yang lain, tidaklah seorang nabi kecuali mereka adalah penggembala kambing. Ya, ya mungkin di sana masih banyak lagi nabi-nabi yang punya profesi yang lainnya. Yang jelas di sini para nabi ketika dia berdakwah pada Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan usahanya di dunianya. Ya memang sedikit berbeda zaman itu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu, bahkan di awal-awal zaman para ulama sekalipun, mereka itu ngajar tidak dibayar. Mereka ngajar tidak dibayar. Maka mereka bekerja untuk menghasilkan kehidupannya dengan cara usaha. Apa saja yang dia bisa. Wa amal atharu parawiya an Luqmanil Hakim. Qala li ibnihi ya bunayya ista'in bil kasbil halal fa innahu maftaqarra ahadu qattu illa asabahu salasa hisalin. Dan dalam asar diriwayatkan bahwasanya Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai ananda, ista'in bil kasbil halal, hendaklah engkau ya bil kasbil halal ista'ana artinya ini. Ya bunaya ista'in ya bil kasbil, tolonglah dengan apa? Mencari rezeki yang halal. Jadi hendaklah rezeki yang halal itu bisa menolongmu. Makanya carilah rezeki yang halal. Fa innahu maftaqiru, karena sungguhnya tidak akan membuat orang miskin, ya, ila asal salah sahisal, kecuali akan mendapatkan tiga kondisi. Jadi mencari rezeki yang halal itu bisa menolong kita, bisa menolong kehidupan kita untuk bertahan di dunia, dan bisa menolong kita untuk kehidupan akhirat kita. Dan itu tidak akan bisa membuat kita miskin dengan mencari rezeki yang halal. Seorang akan menjadi miskin itu ada tiga kondisi, atau satu dari tiga kondisi itu yang akan menjadi orang itu miskin. Yang pertama adalah riqqatu fid dini, yaitu dhaif, lemah dalam agamanya. Bila orang lemah dalam agamanya bisa terjatuh miskin. Walau juga bisa terjatuh kaya sebenarnya, ya. Wa dhaifu fi aqlihi, dan lemah pada akalnya. Wa dhihabu muru'atihi, dan hilangnya apa? Kehormatannya. Ya. Artinya kehormatan ini, muru'ah itu karena orang melanggar norma-norma gitu. Sehingga dia kehilang apa? Kewibawaannya, kehilang kehormatannya. Sudah enggak dihormati lagi. Wa a'dhamu min hadhi salasa istihfafin nas bihi, dan yang paling agung, paling besar dari tiga tadi, lemahnya agama, lemahnya akal, hilangnya kehormatan adalah apa? Istifafin nasbihi, yaitu merendahkan diri di hadapan manusia dengan meminta-minta, dengan meminta belas kasih dan seterusnya. Ini mencoreng nama kita di hadapan hamba. Kenapa? Karena hamba itu lemah. Bila dimintai, maka dia tidak mencintai. Tapi Allah itu kuat dan maha kaya. Bila Allah diminta, malah mencintai. Satu-satunya zat yang bila diminta terus-menerus, dia mencintai adalah pencipta kita. Kalau kita minta ke orang pertama, oke. Dua mungkin boleh. Tiga, sudah mulai berubah. Keempat, sudahlah itu. Tidak mencintainya. Ya, karena kita lemah. Allah mengatakan, nahnul agniya'a wa antumul fuqara. Kami, kata Allah, maha kaya. Kalian hamba, maha fakir. Bukan miskin, tapi fakir. Fakir itu di bawah apa? Fakir itu orang yang tidak punya apa? Apa? Kita ini fakir. Di bawah miskin. Kalau miskin masih punya sesuatu. Tapi kekurangan. Tapi kalau fakir, tidak punya apa-apa. Memang kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan baju kita. Jangankan makanan yang kita makan. Orang diri kita, jasad kita, dan nyawa kita milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu, jangan apa namanya? Jangan takut untuk miskin dengan mencari rezeki yang halal. Ya, orang pada sekarang, waduh, yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Gitunya, yang haram aja susah, apa yang halal? Ya, memang betul, yang haram itu susah karena yang halal banyak, yang haram sedikit. Tapi kadang-kadang kita pengen cepat kaya kan? Ya, jalan pintas, merampok, menipu orang, ya kan, korupsi atau apa? Jual narkoba. Pengen kaya cepat. Nah, itu tidak halal. Akhirnya jadi miskin. Di penjara, miskin pula dia. Baik, mohon penjelasan yang pertama. Bagaimana hukumnya para pemuda, pemuda yang ganteng-ganteng? Loh, apa ini? Pertanyaannya ganteng-ganteng nih. Dan pemudi yang cantik-cantik, yang kerja di kantor pajak, alamak, di bank-bank, asuransi, lembaga-lembaga perkreditan lainnya, karena sulit cari kerjaan yang lain. Terus apa kenapa dengan kait saja dengan ganteng dan cantik? Kalau dia cantik, antum dakwai, kemudian peristri, itu aja gampang. Dari memang pada hari ini, ya tidak dipungkir bahwa ekonomi selalu sulit, dan ini juga sudah ada pada zaman-zaman sebelumnya. Tapi seorang muslim itu mesti tegar di atas agamanya. Agama adalah panutannya yang paling utama. Apapun yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala harus berani untuk meninggalkannya. Berani itu bukan bertindak saja, berani juga meninggalkan. Berani perjuangkan akhwat, berani juga tinggalkan akhwat, harus begitu. Ya. Berani memperjuangkan seorang, berani juga meninggalkan seorang. berani mengamalkan sesuatu, berani meninggalkan sesuatu. Ini yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, kenapa kerja di bank? Kerja di asuransi. Gak berani meninggalkan pekerjaan yang ber-AC. Gak berani meninggalkan kerjaan yang berdasi duduk di kantoran. Duitnya banyak, bahkan dia banyak pun duit orang, pegang duit doang. Gak berani di situ, gengsinya gak berani, ini bergengsi. Gak maulah saya kerja PT. PT halal. Gak mau saya jualan nasi uduk. Anggap itu masalahnya. Jadi apa? Tidak bisa dengan alasan, oh ekonomi sulit, kalau kerja ini gak bisa. Loh, orang lain tuh banyak kok yang kerja jual, yang lain ada jual kangkung. Jual. Emang saudagar kangkung gak kaya? Ya saudagarnya ya. Kaya. Maksudnya saudagar itu kaya masalahnya. Iya. Itu di Masjid Al-Fajr itu kan dekatnya apa? Apa namanya? Pasar kan ya? Itu kan orang hilik pudik jualan kan ya? Itu ada orang ngaji terus. Bilang tanya, Bapak gak kerja ya? Kok tiap hari datang terus ngaji depan saya? Tinggal di sini. Kata dia, wah dia mah bos Ustaz. Bos yang saudagar, sayuran. Allahu Akbar. Kalau sudah jadi bos enak kan? Dia bisa ngaji, duduk, tenang. Nyaman dia. Jadi ikhwatan iman yang dari Allah Subhanahu tidak jadi alasan untuk kita sekarang ekonomi sulit, kemudian kita melakukan yang haram, mencari harta yang haram, tidak dibetulkan. Ya. Kenapa di sini pertanyaan yang ganteng-ganteng? Karena mungkin yang dipilih pun yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng masalahnya. Iya kan? Begitu masuk orang lihat cantik, wah memukau. Begitu masuk orang lihat ganteng, memukau. Gitu kan ya? Tadi kita kasih tahu, ganteng-ganteng, cantik-cantik, jangan sampai ke neraka. Gitu kan? Yang kedua, betulkah orang-orang yang tidak menikah itu agamanya separuh kesempurnaan? Bagaimana dengan Nabi Isa Ibnu Taimiyah TLL yang tidak nikah sampai akhir hayatnya? Waduh, gimana nih? Betul gak seorang yang separuh agamanya itu? Betul, karena Nabi yang mengatakan anikmahu nisfuddin, menikah itu separuh agama. Kenapa nikah separuh agama? Karena manusia tergelincir itu dua sebab. Sebab pertama syahwat, syubhat. Sebab kedua apa? Syahwat. Orang menyimpang dengan syubhat, menyimpang dari si ajaran agama. Banyak kok. Oh, jutaan orang yang menyimpang. Ahlu ibadah, orang yang taat menyimpang dari si ini. Jadi si syubhat. Enggak taat dengan aturan Allah, enggak taat dengan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mampu menjaga syahwatnya. Dia mampu menjaga syahwat perut, dia bisa menjaga syahwat kemaluan, syahwat pandangan, taat tapi menyimpang juga karena apa? Syubhat agamanya. Tapi ada orang-orang yang tergelincir karena apa? Syahwat. Baik manhajnya, baik agamanya, tidak pernah bid'ah dan seterusnya, jatuh dalam syahwat. Banyak? Banyak. Ya, bila syahwat ini disalurkan pada tempatnya dengan pernikahan, syahwat itu bisa dikekang atau bisa disalurkan dengan baik dengan cara pernikahan, maka dia tinggal memperbaiki syubhatnya. Setengah agama gak? Kan dua tadi kan, syubhat dan syahwat. Syahwat ini bisa diredam dengan apa? Dengan puasa terus-menerus, mampu puasa terus-menerus. Para pemuda, mampu antum puasa terus-menerus? Ya kalau mampu gak apa-apa, puasa aja tiap hari. Jangan SMS saya lagi. Antum-antum SMS, Ustaz saya sudah tidak sanggup puasa. Itu maksudnya apa? Maksudnya carikan istri. Nah itu kan. Nah, kenapa? Karena tergelincir kita sebagian dengan syahwat. Dengan menikah syahwat terdam. Tinggal memperbaiki separohnya apa itu? Syubhatnya. Bagaimana dengan Nabi Isa? Saya bilang Nabi Isa tidak punya istri. Ini ikhtilaf para ulama memang sejarah, tapi ada yang menyimpulkan bahwa Nabi Isa punya istri juga. Ya. Kalaupun ada orang-orang yang berdalil boleh tidak menikah karena dalil Ibnu Taimiyah, Nabi Isa mungkin bisa menyebutkan Imam Nawawi, Imam An-Nabari, kemudian Al-Imam siapa? Pengarang Ibu Jari atau Bari misalnya, itu kan orang-orang ulama besar yang tidak nikah. Karena mereka sibuk dengan ilmu, mencintai ilmu lebih. Bahkan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu kan usianya 80-90 tahun itu enggak nikah. Dia mewakafkan dirinya untuk ilmu. Dia tidak mencintai dunia ini kecuali ilmu. Tidak ada tulisan Ibnu Jarir At-Tabari kecuali yang paling sedikit 500 halaman. Yang paling kecil. Sampai sekarang bukunya belum tercetak semua. Saking banyaknya buku beliau. Dan buku beliau banyak musnah karena Baghdad hancur oleh Tartar. Ini hebatnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Lautan ilmu ada padanya. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari itu pernah jadi mazhab kelima. Ibnu Jarir At-Tabari ada mazhab Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Itu menjadi mazhab fikih kelima. Tapi tidak banyak yang mengikutinya karena buku-bukunya musnah. Ya. Kalau antum boleh tidak menikah, boleh. Tapi cinta kepada ilmu saja. Sibuk mengurusi kebutuhan manusia, berfatwa, mencetak buku, dan seterusnya. Dia terjaga syahwatnya karena tidak dicintai kecuali ilmu. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah, An-Nawawi tidak berusia muda. Di bawah 40 tahun kalau tidak salah, beliau meninggal. Yang tua itu Ibnu Jarir At-Tabari. Dan dia telah mewakafkan dirinya untuk ilmu. Dan itu tidak banyak kalau di sensus dari ulama-ulama yang demikian. Tetap sebagiannya menikah. Bahkan ulama yang empat, menikah tidak? Punya anak tidak? Punya. Jadi kalau antum tidak mau menikah, jalannya satu, cintai ilmu seperti mereka mencintai ilmu. Atau kata kakak antum punya kelemahan. Impoten, yang sepunya, itu punya kelemahan. Maka bersabar dengan semua itu. Jadi kalau ditanyakan betulkah orang yang menikah separuh agama? Iya. Dia telah karena separuh agama yang maksud, dia bisa mengekang syahwatnya. Tinggal memperbaiki apa? Syubhatnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari syubhat dan syahwat. Baik. Ada lagi? Soal? Baik. Kayaknya cukup dulu lah ya. Kajian kita baru sampai ini belum selesai. Nanti kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ada pertanyaan lagi kan? Hah? Sudah jam 6. Kurang dikit. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serasa cukup kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan rasa syukur kepada kita dan Allah juga senantiasa memberikan kelapangan segala urusan, kelapangan rezeki, kelapangan kebaikan dan seterusnya, dan kita juga dijadikan orang-orang yang senantiasa berusaha, baik usaha untuk dunia kita atau usaha untuk akhirat kita, sebagaimana para nabi punya usaha dan para nabi juga selalu mementingkan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirul azim. Subhanak walhamdik syar wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.